Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Wa ala atsubihi. Wa man wala. Amma ba'd. Ikhwati fillah. Rahmani wa rahmakumullah. Kita melanjutkan daripada hadis Arba'in Nawawi karya Al-Hafidh Abu Zakaria Yahya Ibn Sharaf An-Nawawi rahmatullahi alaih. Hadis ke-19 beliau sebutkan An Abil Abbas Abdullah Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma qala kuntu khalfan nabi yawman faqala li, pada suatu hari aku di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau sampaikan padaku, ya ghulam inni u'allimuka kalimat, wahai anak, aku ajarkan padamu beberapa perkara penting dalam agama ini. Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, niscaya Allah pun menjagamu. Ihfadillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, pasti kamu dapati Allah selalu di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah, kalau kamu minta sesuatu, mintalah kepada Allah. Wa idza ista'anta fasta'in billah, kalau kamu minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bishay' lam yanfa'uka illa bishay'in qad katabahu Allahu lak. Dan ketahui bahwa umat jika mereka berkumpul semua bersepakat untuk memberimu manfaat, sesuatu tidak akan bisa mereka berikan kecuali yang telah Allah catat untukmu. Wa in ijtama'u 'ala ayyadurruka bi syai' lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Dan kalaupun mereka berkumpul sepakat memadharatkan, tidak akan bisa mereka memadharatkanmu kecuali sesuatu yang memang juga Allah catat untukmu. Rufi'atil aqlam wajjafatis suhuf. Pena telah diangkat, lembaran pun telah kering. Rawahu Tirmidzi wa qala hadits hasan sahih. Wa fi riwayatin ghair Tirmidzi. Adapun di selain firman-Nya, ihfadillah ta'ala, jagalah Allah, kau pasti akan dapati Allah di hadapanmu. Ta'arraf ilallah firraha, ya'rifka fi syiddah. Kenali Allah, dekatlah kepada Allah di kala lapang, mudah, maka Allah pun akan selalu ingat padamu, akan membantumu dikala kamu sulit, sempit. Wa'alam anna ma'akhtu'ak lam yakun liusibat. Dan yakini yang menyalaimu tidak akan mengenaimu, artinya yang bukan untukmu. dan yang untukmu tidak akan itu menyalaimu. Artinya yang ditentukan untukmu tidak akan terkena kepada orang lain. Yang untuk orang lain tidak akan mengena padamu. Wa'alam anna nasr ma'asabr. Ketahui pula kemenangan hanya bersama kesabaran. Ada sabar berarti ada kemenangan. Wa'anal faraj ma'al kar. Dan solusi itu datang kemudahan beserta kesulitan. Artinya ada kesulitan pasti akan ada kemudahan. Wa anna ma'al usri yusra. Dan dengan setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Hadis ini hadis azim, penting, agung, banyak mengajarkan akidah dan akhlak pada seorang mukmin. Nah, kita coba secara ringkas penjelasan para ulama terkait hadis ini. Yang pertama, Rasulullah SAW mementingkan dan peduli terhadap pendidikan anak-anak. Karena Ibnu Abbas saat itu masih anak, belia, muda. Makanya Rasul panggil dengan Ya Ghulam. Ghulam masih anak-anak. Artinya pendidikan akidah semacam ini hendaknya dimulai, ditanamkan kepada anak-anak kita semenjak dini. Mumpung mereka masih muda, masih bersih fitrahnya, pikirannya, maka diajarkan padanya akidah, iman yang benar. Yang kedua, menyampaikan kepada Ibnu Abbas, ihfadillah yahfadka. Jaga Allah artinya jaga batasan Allah. Itu dengan menjalankan perintahnya, meninggalkan larangannya. Dengan meyakini kebenaran berita dan kabarnya. Menjaga Allah berarti pula beribadah kepada Allah sesuai syariatnya, sesuai bimbingan Rasulnya, bukan dengan hawa nafsu, bukan pula dengan bid'ah-bid'ah. Jika itu yang kamu jaga, maka Allah menjagamu dalam agamamu, duniamu, dan al-jaza' min jinsil amal, balasan itu setimpal dengan amalanmu. Sama sebagaimana amalanmu adalah menjaga, menjaga dalam amal ini agama Allah batasannya, maka balasannya pun adalah penjagaan, kamu dijaga Allah dari segala kejelekan dan yang tidak kamu senangi. Ihfadillah tajidhu tujahak, jagalah Allah, kamu akan dapati di hadapanmu. Intinya menjaga Allah seperti tadi sama jaga batasannya, mentaati perintahnya, meninggalkan larangannya, ibadah sesuai syariatnya. Dengan itu kamu dapati Allah di hadapanmu, artinya melindungimu, mengamankanmu, baik itu dalam perkara agamamu maupun perkara-perkara duniamu. Idza sa'alta fas'alillah. Idza ista'anta fasta'in billah. Kalau kamu mohon sesuatu, minta kepada Allah. Kamu memerlukan bantuan, minta bantuan hanya kepada Allah. Ini sama dengan ayat, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah, hanya padamu kami meminta pertolongan. Dengan demikian makna hadis, seorang muslim beribadah kepada Allah, memohon kepada Allah untuk dimudahkan segala hajatnya, ditunaikan segala kepentingannya, baik itu dalam perkara-perkara duniawiahnya ataupun ukhrawiahnya, dengan menjalankan sebab-sebab yang masyru', dia memohon kepada Allah agar sebab itu berguna baginya, bermanfaat. Mintalah segala sesuatu itu kepada Allah. Asbab yang bermanfaat jalani. Asbab yang selama itu mubah, tidak haram, lakukan. Tetapi pasrahmu, tawakalmu hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Wa'lam anna al-umma law ijtama'at 'ala ay yanfa'u. Kemudian Rasulullah katakan, ketahui jika umat manusia ini bersemacamnya, semua sepakat kumpul untuk memberimu kebaikan, tidak akan bisa mereka berikan kecuali yang telah Allah tetapkan untukmu. Atau sebaliknya, mereka sepakat, jin manusia semua ingin mencelakakanmu, tidak akan bisa mereka lakukan kecuali yang telah Allah tetapkan bagimu. Pena telah diangkat, lembaran telah kering. Ini Rasulullah sebutkan setelah mintalah kepada Allah. Meminta pertolongan hanya pada Allah. Maka kemudian Rasul kabarkan di sini bahwa segala sesuatu di tangan Allah. Maka yang Allah beri tidak akan ada yang menghalangi. Yang Allah halangi tidak akan ada yang bisa memberi. Maka tidak ada sedikit pun di alam ini yang keluar dari kehendaknya. Artinya manusia ataupun jin sekalipun tidak akan bisa memberimu kebaikan, manfaat, kalau itu tidak dikehendaki Allah, tidak ditakdirkan. Mereka pun tidak akan bisa memadaratkanmu jika Allah tidak kehendaki, jika Allah tidak takdirkan. Allah yang tentukan dia satu-satunya. Hanya dia yang tentukan, yang kuasa, tiada tandingan, tiada sekutu baginya. Maka tidak ada yang bisa dan dapat menentukan kebaikan ataupun kejelekan selain Allah. Karena segalanya telah Allah atur. Dan itu tercatat di Lauhul Mahfud. Ketika Allah katakan, Uktub mahuwa kain ila yaumil qiyamah. Catat segala sesuatunya sampai hari kiamat. Pena telah diangkat, lembaran catatan takdir di Lauh Mahfudz telah kering, artinya tidak akan ada perubahan dari takdir Allah. Semuanya telah selesai, telah ditakdirkan, ditulis, tidak ada yang luput dan menyalahi takdir itu. Pasti terjadi apa yang telah ditakdirkan. Ini yang terakhir merupakan iman terhadap takdir, yang merupakan salah satu dari rukun-rukun iman yang ma'ruf. Ta'arraf ilallah firrokha ya'rifka fisyiddah. Dekatlah dengan Allah, kenali Allah dikala kamu lapang, mudah. Maka Allah balas, tetap mengenalmu, artinya Allah akan bantu kamu, Allah akan ringankan. Ketika kamu dalam keadaan sulit, maka orang yang ikhlas dalam beramal untuk Allah, dikala lapang, dikala senang, dia dapat kebaikan dari Allah, maka akan Allah selamatkan dari berbagai madharat, Allah selamatkan dari berbagai macam kejelekan, di saat dia sulit, di saat dia dalam keadaan susah. Firman Allah, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah jadikan untuknya solusi terbaik, jalan keluar, dan memberinya rezeki dari apa yang tidak dia kira. Contoh banyak tentang hal ini. Nabi Yunus, nah, bagaimana selama ini beliau taat, maka saat susah Allah jaga, Allah bela. Falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'ats. Kalau bukan karena Nabi Yunus, orang yang selama ini berzikir tasbih kepada Allah, dia akan tinggal di perut ikan itu sampai hari kiamat. Tapi Allah selamatkan di kala sulit. Begitu pula kisah tiga orang yang terkurung di goa. Nah, di saat sulit sampai Allah bebaskan karena masing-masingnya ingat kepada Allah, bertakwa di saat mereka lapang, dalam keadaan mereka senang. Termasuk iman terhadap takdir pula yang Rasulullah katakan, ma akhta'ak lam yakun liyusibak wa ma asabak lam yakun liyukhti'ak. Yang bukan untukmu tidak akan mengenaimu, yang untukmu tidak akan mengenai selain dirimu. Artinya yang Allah takdirkan yang telah Allah takdirkan keselamatanmu, maka musibah tidak akan mengenaimu, kamu selamat. Tapi jika Allah terjadi musibah atau kejelekan padamu, ya pasti terjadi, kamu gak akan selamat. Gak akan yang ditakdirkan untukmu kemudian salah alamat, kena kepada yang lain. Tidak akan jika ditakdirkan untuk yang lain kemudian salah alamat kena padamu, itu tidak mungkin. Semuanya kehendak Allah. masya'akan wa ma lam yasha' lam yakun. Yang Allah kehendaki itu yang terjadi. Yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Ini juga iman terhadap takdir. Wa'alam anna nasr ma'as sabr. Wal faraj ma'al karb. Wal usri ma'al yusr. Ketahui kemenangan bersama kesabaran. Kelapangan ada bersama kesulitan, kesempitan. Dan kesulitan selalu bersamanya ada kemudahan. Semuanya tentu dengan izin dan kehendak Allah. Justru saat manusia terpojok, tidak lagi mampu berbuat apa-apa, selama mereka sabar, tidak berkeluh kesah, tidak lalai dari Rabb-nya, bersama dengan kesabaran itu ada kemenangan. Bersama dengan kesulitan itu pasti akan ada kemudahan. Bersama segala problem pasti ada solusi dan jalan keluar terbaik. Maka hadis mengajarkan banyak kepada kita. Yang menjaga batasan Allah, perintah, larangan, beribadah dengan syariatnya, Allah akan jaga dunia dan akhirat hamba itu. Artinya pula, yang melalaikan batasan Allah, melalaikan syariatnya, Allah pun tidak akan menjaganya. Seperti yang Allah firmankan, nasullaha fanasiyahum. Mereka lalai dari Allah, maka Allah pun melalaikan mereka. Balasan sama. Hamba hendaknya beribadah dan meminta pertolongan hanya kepada Rabb-nya, kepada Allah. Hendaklah dia selalu menjaga dan beriman terhadap takdir. Tetap diimani segalanya kehendak Allah dan ketentuannya. Kebaikan apapun, Allah yang tentukan. Manfaat apapun, Allah yang berikan. Madharat, kejelekan, hanya Allah yang takdirkan. Bukan di tangan manusia. Bukan di tangan jin, syaitan, ataupun yang lain. Dan ini memberi ketenangan tentunya bagi seorang hamba jika yakin segalanya di tangan Allah, Rabb-nya. Sebagaimana tidak akan terjadi apapun yang membuatmu senang, yang membuatmu susah, membuatmu bahagia, membuatmu sedih, kecuali semua itu ada dalam takdirnya. Tidak ada sesuatu pun sedikit, sekecil apapun lepas dari takdir Allah Jalla fi'ula. Hadis mungkin juga perlu diketahui untuk mengajarkan hal-hal penting. Perlu mungkin dimulai dengan sesuatu yang membuat konsentrasi lebih fokus. Karena Rasulullah depan mengatakan, ala u'allimuka kalimat, mau aku ajarkan padamu. Dan itu penting, orang akan rindu dan penasaran apa ini yang mau diajarkan. Misalnya kita mendidik anak kita, atau istri, atau murid, siapa. Kita katakan misalnya, maukah aku ajarkan pada kalian sesuatu yang karenanya Allah akan meridhoi hambanya? Maukah aku ajarkan pada kalian yang berguna bagi dunia dan akhirat kalian? Nah, orang akan penasaran, rindu ingin tahu apa gerangan Sallallahu Alaihi Wasallam, cara yang begitu baik dari Rasulullah Sallam untuk membuat perhatian dan konsentrasi dari yang didakwahi atau yang diajarkan ilmu padanya. Selain tadi telah kita sebutkan di awal, pentingnya mendidik akidah ini semenjak dini pada anak-anak kita, Ibnu Abbas yang masih kecil pun telah dididik oleh Rasul akidahnya, bahkan pokok-pokok mendasar masalah takdir, iman, segala sesuatu hanya di tangan Allah, bukan yang lain. Agar berdoa, memohon, meminta hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Nah, mungkin itu secara global, ringkas, makna hadits Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah.